Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita kembali melanjutkan pembacaan syarah Usulus Salasah oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di pembahasan berikutnya kita masuk di halaman 35. Di poin yang nomor 2, warazaqana, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita. Poin yang kedua, dialah yang memberi rezeki kepada kita. Dalil atas masalah ini cukup banyak, baik dari Al-Quran, As-Sunnah maupun akal. Adapun dari Al-Quran, diantaranya adalah Allah Ta'ala berfirman, Innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Maha memberi rezeki yang mempunyai kekuasaan yang sangat kokoh. Quran Surat Al-Zariyat ayat 58. Allah Ta'ala berfirman, Qul man yarzuqukum minas samawati wal ardh, Qulillah. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah, Allah. Quran Surat Saba ayat 24. Dan firman Allah Ta'ala, Qul man yarzuqukum minas samawati wal ardh, أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُرِيدُ وَمَنْ يُكَفِّرُ الْعَمَلَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan kebenaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Quran Surat Yunus ayat 31. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya. Nah, semua manusia mengakui bahwa satu-satunya di alam ini yang memberi rizki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun orang musyrikin Quraisy yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga mengakui bahwa yang memberi rizki di alam ini satu-satunya hanya Allah Ta'ala. Dalilnya disebutkan di sini surat Yunus ayat 31. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard," dan seterusnya, "Sampaikanlah wahai Muhammad, tanya kepada mereka, siapa yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Amman yamliku sam'a wal absar?" Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan, dan seterusnya. Dan pengakuan orang musyrikin, mereka menjawab, fasayaquluna Allah. Mereka akan mengatakan itu semuanya Allah. Sehingga sesesat apapun manusia dengan fitrahnya, dia memahami kalau Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memberi rizki. Namun begini, muncul kekhawatiran manusia ketika hidup di dunia. Dan ketakutan terbesar manusia adalah ketika dia tidak mendapatkan fasilitas hidup yang nyaman, terutama tidak mendapatkan makanan. Di saat itulah manusia mempertaruhkan sejauh mana tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, dalam banyak ayat sering Allah gandengkan antara perintah beribadah kepada Allah dengan jaminan dikasih rizki oleh Allah. Karena rizki itu datang dari Allah, bukan jasa yang diberikan oleh manusia. Allah yang memberi dan Allah yang membaginya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, siapa yang beribadah kepadaku akan aku penuhi kebutuhan rizkinya ketika hidup di dunia. Salah satunya di antara dalil tersebut adalah firman Allah di surat Adz-Dzariyat. Adz-Dzariyat 58 disebutkan oleh penulis di sini. Dan Adz-Dzariyat 57 itu berbicara tentang apa? tugas manusia dan jin diciptakan oleh Allah. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun di ayat 56-57. Kemudian Allah tegaskan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah Dia Zat yang memberi rizki. Sehingga di depan Allah perintahkan mereka untuk beribadah. Dan ketika kita beribadah, jangan sampai muncul anggapan kita memberi makan Allah. Subhanallah. Allah tidak butuh apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan hakikatnya bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan para hamba. Kemudian di ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan yang semisal. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah dalam menjaga salat. Kemudian Allah menegaskan, la nas'aluka rizqa, aku tidak minta rizki kepadamu. Nahnu narzuquka, sebaliknya akulah yang memberi jaminan rizki kepadamu. Sehingga Allah perintahkan di depan untuk beribadah dan Allah akhiri dengan jaminan rizki. Karena itulah tugas para hamba adalah bagaimana dia mewujudkan apa yang diinginkan oleh Allah. Sementara masalah rizki Allah subhanahu wa ta'ala jadikan atau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan itu kepada para hambanya. Maka jangan dibalik. Jangan dibalik. Sehingga seharusnya perhatian hamba itu bagaimana dia beribadah kepada Allah. Ada sebaliknya, perhatian hamba adalah bagaimana berjuang mendapatkan rizki. Sementara ibadahnya baru mau dilakukan kalau terjamin rizkinya. Ini berarti dibalik. Dan hadirin makan Allah, saya tidak berbicara dari sisi zahir. Tapi saya berbicara dari sisi kondisi batin. Allah menilai batin manusia. Jadi menata batin yang benar dalam masalah semangat dan obsesi. Semangat manusia adalah bagaimana mewujudkan peribadatan kepada Allah sebagaimana tujuan Allah menciptakan kita. Dan itu kewajiban yang harus kita tunaikan. Selanjutnya nanti Allah akan ngasih hak kita dalam bentuk apa? Allah ngasih jaminan rizki. Bukan sebaliknya, kita semangat nuntut hak tapi malas menunaikan kewajiban. Sekali lagi ini kondisi batin. Meskipun bisa jadi zahirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, berbeda dengan kondisi batin. Ada orang yang terlalu obsesif terhadap dunia, semangat menuntut hak, tapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dunianya dibalik. Dia justru jadi orang yang sangat melarat di dunia. Ada atau tidak? Banyak. Sebaliknya ada orang yang sangat obsesif terhadap akhirat. Dia yang dipikirkan adalah bagaimana mewujudkan peribadatan hanya kepada Allah. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia dikasih dunia yang banyak. Ada atau tidak? Banyak. Sehingga hadirin yang dimakan Allah, yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran itu adalah membangun obsesi dalam diri masing-masing hamba. Allah subhanahu wa ta'ala seringkali menggandengkan antara perintah ibadah dengan janji rizki. Yang ini menunjukkan kalau rizki, masalah rizki itu jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah krisis yang pernah terjadi di masa silam. Terjadi kenaikan harga yang luar biasa sampai banyak sekali masyarakat yang mengadu kepada para ulama. Dan inilah nasibnya para kiai ya, para ulama. Jadi kalau masyarakat lagi senang mereka tidak diundang, tapi kalau lagi susah mereka dijadikan tempat curhatan. Kemudian mereka pada curhat kepada ulama ini, bagaimana solusinya? Kita semuanya mengalami kesulitan karena semua harga barang naik. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan dengan satu kalimat, la ubali walau kana habbatu khardalin bidinar. Saya tidak peduli, walau kana habbatu syairin bidinar. Saya tidak peduli sehebat apapun terjadinya kenaikan harga. Sampai pun andaikan satu biji gandum harganya senilai satu dinar. Satu biji gandum itu berapa? Atau satu biji beras. Satu biji beras harganya satu dinar. Satu dinar berapa, Pak? 2 juta. 2 juta lebih. Saya enggak peduli semahal apapun harga makanan. Bahkan sampai pun andekan harga satu biji beras senilai 2 juta. Alayya an a'budah kama amaroni. Kewajibanku adalah beribadah kepada Allah sebagaimana yang Dia perintahkan untukku. Wa alaihi ayyarzuqani kama wa'adani. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berjanji yang akan menjamin rizkiku. Kama wa'adani, sebagaimana janji yang telah Dia berikan untukku. Sehingga sekali lagi mereka memahami bahwa mengatur suasana batin ketika orang itu melihat bagaimana antara perintah dan janji Allah, obsesi yang harusnya kita bangun adalah bagaimana mewujudkan status kita sebagai hamba Allah yang sejati, melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Masalah rizki Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Tapi bukan berarti ini dijadikan dalil tidak boleh bekerja. Berarti salah paham kalau yang memahami demikian. Karena secara insting semua manusia pasti ingin mendapatkan rizki. Dan insting mereka mengatakan untuk bisa dapat rizki harus bekerja. Silakan bekerja untuk mencari yang terbaik dalam hidup. Masalah hasil tawakalkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam banyak ayat bahwa beribadah kepada Allah dalam bentuk apapun, termasuk yang bentuknya mengurangi harta seperti sedekah atau zakat, pasti akan digantikan oleh Allah. Sebaliknya, setan menggoda manusia untuk lebih fokus mencari dunia. Kamu kalau enggak kerja, kalau enggak begini, tidak mencari peluang seperti ini, nanti masa depanmu bagaimana? Manusia itu dibuat oleh setan selalu merasa butuh, butuh, dan butuh. Dibuat oleh setan selalu merasa butuh dengan dunia. Itu cara setan menggoda manusia. Sehingga yang dipikirkan adalah bagaimana mengejar obsesi memenuhi kebutuhan dunia. Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 268 ya. Hafal ayatnya tapi tidak hafal nomor ayatnya. Saya juga tidak hafal dia di posisi sudut mana, apakah sudut atas, sudut bawah ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan kalian atau setan memberikan iming-iming kalian al-faqra, kefakiran. Kok bisa setan menjanjikan kefakiran? Maksudnya setan selalu menakut-nakuti kita sehingga membuat kita itu selalu merasa butuh terus, enggak ada ujung. Sehingga kita tidak pernah merasa puas dengan pemberian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya fakir itu secara bahasa apa? Al-hajah. Fakir itu artinya apa? Butuh. Meskipun orang sudah kaya, penghasilannya besar, kalau dia masih merasa tetap butuh, berarti dia fakir. Dia punya penghasilan besar, misalnya seorang pejabat yang penghasilannya tinggi, tapi masih doyan dengan suap, masih doyan dengan uang rakyat. Hakikatnya dia fakir, meskipun dia punya penghasilan besar. Ada orang yang penghasilannya besar, tapi dia masih serakah ingin memiliki banyak, apa misalnya ya, banyak properti. Hakikatnya dia fakir, meskipun dia uangnya banyak. Dan setan menggoda manusia dari arah situ. Makanya dia membuat kita jadi pelit, susah mengeluarkan dana. Dia membuat kita jadi susah untuk beribadah. Karena ketika kita beribadah, kita mikir, wah nanti kalau saya di sini, itu tidak terperhatikan. Dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan setan menjanjikan kefakiran bagi kita. Nah. Adapun dari As-Sunnah, diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW tentang jadi, di mana Allah mengutus badannya seorang malaikat. Wahai Umar bin Khattab, kalimatnya, sikat di rizkihi wa ajalihi wa amalihi sakiyun au sa'idun, dan diperintah dengan empat kalimat. Siapa yang diperintah? Malaikat. Malaikat yang meniupkan roh pada janin manusia, yakni menuliskan tentang rizkinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan apakah dia seorang yang sengsara atau bahagia. Nah, malaikat diperintahkan untuk menuliskan takdir. Jadi dia ketika mendatangi janin ini membawa dua perintah. Pertama perintah meniupkan ruh, yang kedua perintah meniupkan atau perintah menulis takdir. Dan ini dalil bahwa ada takdir kita yang diketahui oleh makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang diketahui oleh malaikat. Terus apa makna kalau takdir itu rahasia Allah? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan takdir yang menjadi rahasia Allah adalah takdir di Al-Lauhul Mahfuz. Sementara takdir ini yang dibawa oleh malaikat, malaikat tahu enggak? Dia yang nyatat, bagaimana mungkin dia enggak tahu? Dan dia diperintahkan oleh Allah untuk mencatatnya. Sehingga malaikat ini tahu, kamu usianya sekian, kamu usianya sekian, kamu jatah rizkinya sekian. Malaikat ini tahu. Dan ini yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama, bahwa takdir yang dicatat oleh malaikat ketika dia berada, atau ketika bayi itu berada di janin, di dalam rahim ibunya, ini takdir yang tidak final. Karena takdir ini masih diketahui oleh malaikat, oleh makhluk. Sementara takdir final adalah takdir yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala, yaitu takdir yang tersimpan di Al-Lauh Al-Mahfuz, di lembaran-lembaran yang terjaga. Makanya hadis ini pendukung hadis yang mengatakan bahwa silaturahmi bisa memperpanjang usia dan memperluas rizki. Katanya usia sudah ditetapkan, rizki sudah ditetapkan. Kenapa ada hadis yang mengatakan silaturahmi bisa memperpanjang usia, meluaskan rizki? Jawabannya, salah satu di antara maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menambahkan usia dari usia yang ditetapkan oleh malaikat dalam takdir ketika dia dalam janin, ketika dia dalam kandungan. Tapi tidak mengubah takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Sehingga andai misalnya ada orang yang dikasih oleh malaikat, atau dikasih oleh Allah melalui catatan malaikat ini, usia 50 tahun. Rizkinya sekian ratus juta misalnya. Kemudian orang ini rajin silaturahmi, nyambung keluarganya dan seterusnya. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala usianya ditambah. Allah perintahkan kepada malaikat ini, tambahkan usianya. Jadi 90 tahun. Capek ya. Atau kemudian hartanya ditambah oleh Allah, rezekinya ditambah oleh Allah jadi sekian ratus juta. Tapi ini tidak mengubah apa yang tercatat di Al-Lauhul Mahfuz. Nah, adapun dalil akli yang menunjukkan bahwa Allah memberi rezeki kepada kita adalah karena kita tidak mungkin bisa hidup kecuali dengan makanan dan minuman. Sedangkan makanan dan minuman itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam firman-Nya, "Apa ra'aitum ma tahkutun? A'antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un?" Lau nasha'u laja'alnahu hutaman fajaltum tafakkahun inna lamurumun nahnu mahrumun afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal junni am nahnu munzilun lau nasha'u laja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya? Kalau kami kehendaki benar-benar kami jadikan dia kering dan hancur, maka jadilah kamu heran terkenal kami berkata, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian, akan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kami minum, kamukah yang menurunkannya dari awan atau kami yang menurunkan? Kalau kami kehendaki saya kami jadikan dia asin, maka mengapa? Mengapakah Allah tidak bersyukur? Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 63-70. Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa rezeki kita, baik makanan maupun minuman, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dilanjut. Poin yang ketiga. Dan tidak membiarkan kita terlantar. Inilah kenyataan yang ditunjukkan dalil syar'i, yaitu dalil yang berdasarkan nas, dan dalil akli, yaitu dalil yang berdasarkan logika. Yang dimaksud telantar di situ adalah tanpa ada tugas dan beban syariat. Bukan terlantar di situ tanpa ada makanan dan minuman, tapi terlantar tanpa ada tugas dan beban syariat. Di antara dalil sam'i. Di antara dalil sam'i adalah firman Allah Taala, "Apa hasibatum annama khalaqnakum 'abasan aw wa annakum ilaina la turja'un?" Fata'ala Allahul Malikul Haq, la ilaha illahu. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115-116. Ayasabul insanu ayyusraka sudah alam yaku khutfatan mimmanikim yimna tumakana alaqatan faqalaqo fasawwa faja'ala minhu jab faja'ala minhu jab jayki jakara wa unta alaysa dhalika biqadirin ala ayyuhiyal mawta. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggung jawaban? Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya, lalu Allah menjadikan dari badannya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang yang mati? Baik, kita kita bisa memahami ketika ada orang yang menciptakan sebuah produk, sebuah karya, lalu di situ ada bagian yang kita lihat ini enggak fungsi. Kita pasti akan memberikan komentar buruk. Ini kenapa kok harus ada seperti ini? Ini kenapa kok harus dikasih kayak gini? Ketika kita tidak tahu fungsinya, kita akan mencela produsennya. Kita akan menganggap ini membuat sesuatu yang sia-sia. Itu baru manusia, hadirin. Jadi kalau kita melihat ada orang yang membuat sesuatu, kok dia meletakkan benda tanpa fungsi dalam produknya, kita sudah memberikan penilaian miring. Apalagi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan, tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan tanpa fungsi. Apalagi yang diciptakan adalah makhluk yang berakal. Karena itulah di banyak ayat, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, enggak mungkin Allah ciptakan manusia hanya untuk main-main saja. Diciptakan, begitu mati, selesai. Enggak ada konsekuensi apapun. Kalau itu terjadi, berarti dia menjatuhkan kesempurnaan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah katakan di surat Al-Mu'minun ini ya, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan?" Apakah kalian menyangka aku ciptakan kalian hanya untuk main-main saja? "Wa annakum ilayna la turja'un," kemudian kalian tidak dikembalikan kepada kami. Lalu Allah katakan, "Fata'alallahul malikul haq." Maha suci Allah, Raja yang maha benar. Karena kalau persangkaan ini terjadi, berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak sempurna hikmahnya. Dan itu berarti cacat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang terjadi, Allah ciptakan manusia dan mereka dikasih tugas. Mereka ada beban syariat. Sehingga ada fungsi di sana. Bukan sesuatu yang sia-sia. Kalau Allah menciptakan manusia sebagai sesuatu yang sia-sia, berarti Allah tidak sempurna. Ilmunya tidak sempurna, hikmahnya, dan seterusnya. Dan banyak kita saksikan ada orang yang sama sekali dia tidak punya pikiran terhadap akhirat meskipun dia mukmin. Sehingga dia tidak pernah belajar agamanya, dia juga tidak pernah belajar bagaimana cara berbahagia di akhirat. Yang dia pikirkan setiap hari, ya pokoknya yang penting nyambut gawe, baru nyambut gawe, rekreasi, turu, itu saja yang dia pikirkan. Gak pernah ada mikir bagaimana tugas dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kewajiban dia kepada agama Allah. Walhamdulillah ketika bapak ibu dikasih kesadaran oleh Allah, kita hidup bukan hanya untuk dunia, tapi kita hidup untuk kehidupan yang lebih berarti, yaitu kehidupan akhirat. Adapun dalil akli. Adapun dalil akli, Karena sesungguhnya jika keberadaan manusia hanya sekedar untuk hidup lalu bersenang-senang sebagaimana binatang, kemudian mati tanpa dibangkitkan dan dihisab, maka itu tidak sesuai dengan hikmah Allah Ta'ala. Bahkan hal itu merupakan kesia-siaan belaka. Dan tak mungkin Allah menciptakan manusia lalu mengutus kepada mereka para rasul dan menghalalkan darah orang yang menentang rasulnya, lalu pada akhirnya tidak ada pertanggungjawaban apa-apa. Hal itu tentu mustahil menurut hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di akhir surat Wattini gimana? Alaihi sallallahu sebelumnya gimana semuanya? Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihi sallahu bi ahkamil hakimin. Kenapa mereka mendustakan sebagian hari pembalasan atau mendustakan hari pembalasan di hadapanmu wahai Muhammad? Alaihi sallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu zat yang paling bijaksana? Karena kalau tidak ada akhirat berarti Allah enggak adil. Kalau tidak ada akhirat berarti Allah tidak adil. Sehingga kalau kita mengakui Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Adil, harus ada akhirat. Kok bisa, Pak? Di dunia ini keadilan tidak bisa sempurna. Ada enggak kezaliman yang tidak terbalaskan? Banyak sekali. Ada enggak perbuatan jahat yang tidak terbalaskan? Banyak sekali. Sehingga kalau sekarang keadilan tidak bisa ditegakkan, dan mungkin sampai generasi ini hilang keadilan tidak bisa ditegakkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melanjutkannya di akhirat. Makanya tidak semua kezaliman harus kita kejar balasannya di dunia. Meskipun kita tetap berusaha untuk mengusahakannya, tapi kita perlu ingat ada kehidupan yang kedua. Wallahu a'lam. Sampai kapan kita akan bisa membalas orang Yahudi yang menjajah Israel, yang menjajah Palestina? Sampai kapan kita bisa membalas orang-orang Myanmar yang mengusir kaum muslimin Rohingya? Sampai kapan kita akan bisa membalas orang-orang Syiah yang membantai kaum muslimin di Suriah? Mungkin sampai kita mati tidak terbalaskan. Tapi kita perlu ingat ada janji Allah di akhirat. Akan ada pembalasan di akhirat. Sehingga kita tidak perlu merasa terlalu berlebihan ya, lebay dalam melampiaskan kemarahan sampai berlebihan dalam masalah ini. Kemudian kalau enggak sampai terbalaskan, akhirnya orang lain yang disalahkan. Akhirnya nyalahkan negara kanan, negara kiri, muslim kanan, muslim kiri, dengan dianggap tidak membangun persatuan. Apa yang kamu lakukan? Kalau memang belum saatnya untuk diwujudkan, ya kita harus perlu mikir. Kalian ini terlalu dipaksakan, berbahaya. Misalnya mau mencoba melakukan pembalasan kepada misalnya siapa? Israel misalnya. Atau pembalasan kepada orang-orang Syiah. Atau pembalasan kepada Myanmar. Kalau memang belum saatnya, ya jangan sampai kemudian malah menimbulkan perpecahan dan permusuhan di kalangan kaum muslimin. Akhirnya muncul tuduhan, ini tidak mendukung, ini tidak. Siapa yang tidak mendukung? Semua mukmin selama imannya benar, dia pasti punya rasa kasih sayang, simpati kepada mukmin yang lain. Tapi tidak semua kezaliman orang kafir bisa terbalaskan di dunia. Ada banyak nabi yang dibantai, dibunuh oleh orang-orang kafir. Apakah mereka bisa membalasnya? Sampai mereka mati tidak terbalas. Siapa yang membalas proses penyalipan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada muridnya Nabi Isa, yang mereka anggap itu Isa. Andai benar itu Isa, sampai sekarang siapa membalasnya? Gak ada. Kasus itu tertutup. Kasus sudah ditutup, kan gitu ya? Kasusnya sudah tidak mungkin diungkap lagi. Dan yang terjadi orang Nasrani sama orang Yahudi akur. Padahal mereka mengakui yang membantai nabinya Yahudi, tapi mereka akur. Kaum muslimin yang berusaha menegakkan itu malah dimusuhi oleh orang-orang Nasrani. Dan juga berbagai macam kezaliman-kezaliman yang lain. Dan banyak kezaliman yang mungkin sampai akhir hayat kita, kita tidak pernah melihat pembalasannya. Karena itulah hadirin makan Allah, sekali lagi adanya akhirat adalah bagian dari keadilan Allah. Dan ini memberikan menjadi hiburan bagi kaum mukminin. Kalaupun sampai akhir hayat kita ada banyak kezaliman yang tidak terbalaskan, maka jangan terlalu berlebihan untuk mewujudkannya, sampai kemudian di mana-mana selalu mendengungkan, pokoknya kalau tidak ada khilafah selamanya kita akan rendah. Kata siapa? Bukan seperti itu. Karena tujuan kita adalah menyelamatkan orang di akhirat, bukan sebatas untuk meraup kehidupan di dunia. Nah, wallahu a'lam. Poin keempat, berasal ilaina rasulan, tetapi mengutus kepada kita seorang utusan. Artinya, Allah Ta'ala mengutus kepada kita segenap umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang utusan yang membacakan ayat-ayat Tuhan kepada kita, menyucikan kita serta mengajarkan Alkitab Al-Quran dan Al-Hikmah Sunnah kepada kita, sebagaimana telah diutus pula para Rasul kepada umat-umat sebelum kita. Allah Ta'ala berfirman, فَإِنْ مِنْ أُمَّةِ إِلَّا خَلَى فِيهَا نَذِيرٌ, dan tidak ada satu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Quran Surat Fatir ayat 24. Allah mengutus para Rasul kepada segenap manusia agar tegakkan hujah atas mereka dan supaya mereka menyembah Allah dengan apa yang dicintai dan diridhoinya. Nah, Allah, kita mengimani hal ini. Allah mengutus setiap umat, atau pada setiap umat Allah mengutus seorang Rasul. Tapi siapa mereka, kalau kita tidak tahu namanya, wallahu a'lam. Kembalikan kepada ilmu Allah. Kalau kita tahu namanya dan kita tahu siapa kaumnya, kita imani sebagaimana apa yang ada. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan aku telah mengutus di setiap umat seorang rasul. Sehingga pertanyaannya begini. Apakah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada nabi yang diutus oleh Allah di tanah Jawa atau di tanah Kalimantan atau di tanah Papua? Yang itu kan pulau terpisah di masing-masing umat. Kita mengimani sebagaimana zahir ayat. Allah mengutus di setiap umat seorang rasul. Nah, mengenai rinciannya mereka itu ada atau tidak dan kemudian di titik mana mereka itu ada, wallahu a'lam, tidak ada keterangannya. Sehingga kita tidak perlu mereka-reka. Barangkali Aristoteles itu seorang nabi, atau Socrates, Plato, dan seterusnya. Ini tujuannya ngapain kan itu? Kalau Anda tidak punya keterangan, padahal nama nabi itu harus berdasarkan, apalagi peristiwa masa silam itu gaib, dan gaib harus berdasarkan bukti. Anda berbicara masalah gaib tanpa bukti, bahaya. Maka lebih baik serahkan ilmunya kepada Allah, dan yang global imani secara global. Informasi global diimani secara global, yang rinci diimani secara rinci. Dan kita tidak dianjurkan untuk kepo dalam masalah yang gaib. Makanya ada salah satu pernyataan seorang ulama, saya lupa ya. Jadi tidak dianjurkan untuk menggali lebih dalam sesuatu yang gaib yang Allah ceritakan secara global. Seperti misalnya Ashabul Kahfi, Allah ceritakan di surat Al-Kahfi. Kita tidak perlu membuat rincian namanya siapa saja, anjingnya namanya siapa, warnanya apa, gitu. Kemudian rincian bagaimana, apa misalnya makanannya yang mereka makan apa, nggak penting. Orang tahu dan tidak tahu pengaruh terhadap iman atau tidak? Tidak. Apakah dia semakin rajin tahajud gara-gara tahu nama orang ini? Nggak ada pengaruhnya. Kadang orang terlalu jauh menggali, saya ingin tahu di mana letak kapalnya Nabi Nuh. Ngapain? Kamu juga gak bakalan bisa naik kan gitu. Karena kapalnya sudah tidak berfungsi lagi. Atau saya ingin tahu di mana Allah menyembunyikan Ya'juj Ma'juj, terus dicari-cari. Jadi penelitian seperti ini tidak dianjurkan dalam Islam. Mencari rincian untuk sesuatu gaib yang informasinya disampaikan oleh Allah secara global tidak dianjurkan. Allah Ta'ala berfirman, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin dan nabiyyina min ba'di, wa awhayna ila Ibrahim wa Isma'ila wa Ishaq wa Yaqub wa Al-Asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud al-Zaburo wa rusulan qad qasasnahum 'alayka min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alayka. Wakallamallahu Musa taklima. rusulan mubashirina wa mundirina li alla yakuna lin nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepadamu dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepada dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan kepada mereka kepada. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Mereka kami utus selaku rasul-rasul membawa perintah gembira dan memberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat An-Nisa ayat 193, 195. Dan tidak mungkin kita menyembah Allah sesuai dengan yang diridhoinya kecuali melalui para rasul alaihissalam. Sebab mereka lah yang menjelaskan kepada kita apa yang dicintai Allah, yang diridhoinya, serta yang mendekatkan diri kita kepadanya. Karena itu, di antara hikmah Allah adalah Allah mengirim para rasul kepada manusia sebagai pembawa kabar berita dan hantar. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan. Fa'asa fir'aunur rasulan fa'akadnahu ahdal ahdaw wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang-orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun. Maka Fir'aun menurunkan rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Surat Al-Mujadil ayat 15-16. Nakifu ma'al ayati fi surat An-Nisa. Coba kita lihat surat An-Nisa yang tadi disebutkan. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'di. Sesungguhnya aku telah wahyukan kepadamu sebagaimana aku telah wahyukan kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Ayat ini dijadikan dalil bahwa rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Karena Allah mengatakan sebagaimana aku wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Yang dimaksud di sini adalah wahyu risalah. Sehingga rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Sementara Adam alaihi salatu wassalam bukan rasul tapi nabi. Adam seorang nabi tapi bukan rasul. Dan dalil yang lain disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, ketika manusia di padang mahsyar, mereka meminta kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk berdoa kepada Allah agar segera dilakukan hisab, dan mereka mengatakan, Ya Nuhu anta awwalu ar-rusul. Wahai Nuh, Anda adalah rasul yang pertama. Kemudian di sini ada kalimat al-asbat. Al-asbat. Ketemu kalimat al-asbat di baris yang kedua di ayat. Ulama khilaf tentang makna asbat. Pendapat yang masyhur, asbat pengertiannya adalah zurriyatu Yakub, anak-anaknya Yakub. Sehingga ketika ini ditafsirkan sebagai zurriyatu Yakub, maka di masa silam ada seorang nabi atau ada nabi yang dia dulunya adalah manusia fasik yang mau membunuh calon nabi. Karena saudaranya Yusuf itu mau membunuh Yusuf disebabkan rasa iri yang ada dalam dirinya. Tapi kemudian setelah mereka bertobat, diampuni oleh Allah dan bahkan oleh Allah diangkat jadi nabi. Ini jika asbat ditafsirkan sebagai anak-anaknya Yakub alaihissalam. Kemudian ada yang mengatakan yang dimaksud asbat, pendapat yang kedua mengatakan asbat bukanlah anak Yakub yang dimaksudkan dalam surat Yusuf. Betul dia keturunan Yakub, tapi keturunan Yakub setelah generasi anak pertama. Karena semua keturunan Yakub adalah Bani Israel. Sehingga asbat adalah para nabi Bani Israel keturunan Yakub yang tidak Allah sebutkan namanya. Siapa mereka? Wallahu a'lam. Karena Nabi Bani Israel itu sangat sangat banyak. Dan pendapat yang kedua ini yang dinilai lebih kuat oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, sehingga beliau tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan Asbat adalah saudara-saudaranya Yusuf, karena mereka pernah melakukan pelanggaran yang berat, yaitu usaha untuk melakukan pembunuhan kepada Yusuf alaihi salatu wassalam. Rusulan wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsushum alayk. Itulah para rasul yang telah aku ceritakan kepadamu, dan ada para rasul yang tidak aku ceritakan kepadamu, dan banyak para rasul yang tidak diceritakan oleh Allah. Yang diceritakan dengan yang tidak diceritakan banyak mana? Banyak yang tidak diceritakan. Tapi Allah sebutkan mereka itu ada. Siapa saja? Wallahu a'lam. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara secara langsung kepada Musa. Ada dua tafsir untuk kalimat wa kallamallahu Musa taklima. Tafsir yang pertama, Allah berbicara langsung kepada Musa, sehingga pembicaraan ini didengar oleh Musa, ada suaranya. Dan ini akidahnya siapa? Ahlussunnah. Tapi ada akidah yang menyimpang, yang dimaksud dengan wa kallamallahu Musa taklima, maksudnya adalah Allah mencakar-cakar Musa dengan hikmahnya, sehingga Musa memahami wahyu darinya tanpa mendengar sesuatu apapun. Dan ini akidahnya Jahmiyah. Dan ini akidah kekufuran. Karena dia menafsirkan ayat menyimpang jauh dari apa yang ada dalam menyimpang jauh dari zahirnya. Makanya mereka menolak Allah berbicara dengan Musa. Dan itu akidahnya siapa? Jahmiyah. Kallama mereka artikan dari kata al-kalmu yang artinya cakar. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mencakar-cakar Musa dengan hikmahnya, sehingga Musa langsung memahami maksud Allah tanpa mendengar suara apapun. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Rusulan mubasyirin wa mundirin. Para rasul yang tugasnya dua, sebagai kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Kabar gembira akan adanya kenikmatan janji ini indah di akhirat, dan pemberi peringatan akan adanya sesuatu yang berbahaya di akhirat. Dan sering Nabi itu disebut dengan nadhir, nadhir, pemberi peringatan, seperti di ayat sebelumnya ya. Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Kenapa? Karena utamanya bagian ini. Selamat akhirat itu yang paling utama. Karena kalau orang sudah selamat akhirat, dia pasti akan mendapatkan surga. Tidak ada tempat yang ketiga di surga, di akhirat selain surga dan neraka. Nah, wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ibu saya 5 hari tidak sadar. Pertanyaan melalui kertas ya. Ibu saya 5 hari tidak sadar, mata terpejam, tidak bangun, bernafas lewat mulut, badan dan kaki tangan menggigil kejang-kejang, tanda sakaratul maut, proses dicabutnya nyawa. Anehnya, wajah mukanya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Meninggal dalam keadaan mata tertutup, tidak terbelalak. Apa bedanya orang yang meninggal dalam kondisi mata terbelalak, mengikuti jalannya roh, dengan yang tidak terbelalak? Bukan jaminan orang yang soleh maupun orang yang tidak soleh ketika mati dengan melihat kondisi mata. Oh, ini mati dengan matanya mendelik, dengan mati yang matanya merem, atau mati yang matanya derip-derip. Itu semuanya kondisi orang yang mati, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kondisi yang berbeda-beda kepada masing-masing. Tapi itu bukan tanda antara husnul khatimah atau bukan husnul khatimah. Abu Salamah radhiyallahu an. Siapa beliau? Suaminya Ummu Salamah, dan kemudian setelah meninggalnya Abu Salamah, Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Salamah ketika meninggal dunia matanya terbelalak. Matanya mendelik. Kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditutup matanya sambil beliau mengatakan, "Innar ruha idza qubida tabi'ahul basar." Ruh itu ketika dicabut diikuti oleh mata. Dan ini dalil kalau ruh itu dicabut dari mana? Dari atas. Dicabut dari ubun-ubun. Dicabut dari ubun-ubun manusia. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering memberikan ancaman dalam bentuk nasiah. Nasiah itu ubun-ubun ya. Nasiah manusia itu berada di tangan Allah. Sehingga maksudnya kalau ini sampai melakukan tindakan yang macam-macam, tinggal dicabut saja mati. Artinya roh itu keluar dari ubun-ubun, kemudian diikuti oleh mata. Akhirnya mata ikut terbelalak. Dan karena dia sudah tidak ada roh, matanya enggak balik. Maka tugas yang hidup menutupkan. Dan bisa jadi diikuti dengan mulut. Apakah ini tanda-tanda tertentu? Kita tidak perlu memberikan penilaian. Tapi yang kita lakukan adalah memohonkan ampunan untuk yang bersangkutan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah mungkin takdir mati yang ditulis malaikat lebih panjang dari takdir yang tertulis di Lauhul Mahfud? Di Lauhul Mahfud dikasih usia 60. Malaikat diperintahkan untuk mencatat 70. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas takdir final ada di Lauhul Mahfud. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jika rizki sudah ditentukan, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap dunia dan akhirat, kepentingan ibadah dan mencari rizki di waktu yang bersamaan? Jika rizki sudah ditentukan, maka jangan terlalu dipikirkan. Nah, itu maksudnya ya. Sehingga akhirat yang tidak tertentu, yang kita tidak tahu apakah kita nanti bisa selamat atau tidak, itulah yang berusaha kita pikirkan. Sementara dunia kita mencari dengan jalan sesuai yang Allah mudahkan. Hasilnya pasrahkan kepada Allah. Karena Allah yang mengatur dan memberikan jaminan semua manusia pasti dapat rizki. Apakah sahih perubahan doa tasyahud di riwayat Ibnu Mas'ud yang awalnya pakai domir ka diganti dengan domir atau tanpa domir? Assalamu ala nabi. Riwayat ini sahih sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Albani, sehingga tasyahudnya Ibnu Mas'ud, beliau membaca salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dengan kalimat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, tapi Ibnu Mas'ud membaca dengan assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan kata Ibnu Mas'ud, kami mengubah ini setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sahabat Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat yang punya pemahaman yang sama dengan Ibnu Mas'ud itu punya perubahan, pernah mengalami perubahan tasyahud. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, mereka mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi. Keselamatan untukmu wahai nabi. Dan ini ada latar belakangnya. Dulu para sahabat ketika tasyahud, mereka menyampaikan salam kepada makhluk yang mereka cintai di kalangan malaikat dan manusia. Sehingga mereka ketika tasyahud, mereka membaca attahiyatu lillah, azzakiyatu lillah, wassalawatu wattayyibatu lillah. Assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala Nabi, assalamu ala Abu Bakrin, assalamu ala Umar. Satu-satu orang disebut. Terutama orang-orang yang mereka cintai. Tokoh-tokoh yang mereka banggakan. Termasuk keluarganya. Assalamu ala azwaji, keselamatan untuk para istriku. Assalamu ala awlati, keselamatan untuk para anak-anakku. Jadi mereka sebutkan dalam doa-doa ketika sholat. Lalu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan saja assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan untuk kami dan untuk semua hamba Allah yang saleh. Lalu beliau jelaskan, kalau kamu mengucapkan kalimat ini, maka mencakup semua hamba Allah yang saleh di langit dan di bumi. Enggak perlu dirinci satu-satu. Pakai saja kalimat yang umum sehingga mencakup semuanya. Nah, kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat itu diganti. oleh Ibnu Mas'ud, "Assalamu 'alan nabi wa rahmatullah wa barakatuh." Nah, selanjutnya ulama khilaf. Ini ijtihad Ibnu Mas'ud ataukah ini tauqifi, pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pendapat pertama mengatakan ini pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tauqifi artinya ada pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kalau saya mati ganti dengan kalimat seperti ini. Sehingga berdasarkan pemahaman ini, maka tasyahud yang benar bukan assalamu alayka ayuhan nabi, tapi yang benar adalah assalamu alan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini pendapatnya Syalbani dan murid-murid beliau dan beberapa ulama yang lainnya. Kemudian pendapat yang kedua, assalamu alayka ayuhan nabi diganti dengan assalamu alan nabi, ini ijtihad sahabat. Karena ini ijtihad sahabat, maka kita menimbang dengan melihat bagaimana kondisi sahabat yang lain. Karena ijtihad sahabat itu bisa diterima, bisa tidak diterima, tergantung dari latar belakangnya. Nah, kemudian ada sebagian ulama menjelaskan, Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika tasyahud beliau tetap mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi, tidak diganti. Berarti ini ijtihadnya siapa? Ibnu Mas'ud. Karena itu jika di situ ada ijtihad dengan ijtihad, maka ijtihad yang satu tidak membatalkan ijtihad yang lain. Nah, tugas generasi berikutnya adalah memilih mana yang lebih dekat kepada dalil dan yang lebih dekat kepada kebenaran. Dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sehingga beliau mengatakan tasyahud tetap assalamu alayka ayuhan nabi. Jika ada yang bertanya, nah, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal? Kenapa kok dipanggil? Keselamatan untukmu wahai Nabi. Kalimat panggilan. Jawabannya, panggilan di sini bukan panggilan untuk didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi panggilan liquwatil istikhdar. Karena pengaruh kuat dalam batinnya seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir di hadapannya. Seperti ada orang yang geremeng sendiri ya. Dia misalnya ingat istrinya yang ada di jauh ya. Padahal dia sedang bersama istrinya yang ada di dekat misalnya. Kok rame, kenapa? Atau ingat orang tuanya, kemudian dia geremeng, andai aku bersamamu, kan gitu ya. Atau dia mengucapkan kalimat yang isinya panggilan. Padahal apa? Tidak mungkin didengar. Ini dibenarkan secara bahasa atau tidak? Dibenarkan secara bahasa. Maka sebagaimana pula dalam tasyahud kita, assalamu alayka ayuhan nabi, meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada di tempat, ini dibenarkan secara bahasa. Dan insyaallah pendapat yang kedua inilah yang lebih kuat, wallahu a'lam. Mau tanya dalil hukum umrah itu berapakah? Maksudnya umrah, harga umrah berapa gitu? Oh, berapa kali? Kalau haji kan satu kali seumur hidup. Karena banyak orang ada yang umrah tiap 2 tahun sekali, bahkan umrah tiap tahun, apakah boleh? Praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau haji sekali, umrah 4 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji sekali, umrah 4 kali. Tapi ini bukan pembatasan. Dan baik haji maupun umrah sekali hukumnya wajib. Umrah yang pertama hukumnya wajib, yang disebut dengan umrah Islam. Haji yang pertama hukumnya wajib, yang disebut dengan haji Islam. Karena itu yang pertama-pertama seperti ini tidak boleh digunakan untuk mewakili orang lain. Menghajikan orang lain padahal dia belum pernah haji, ya, enggak boleh. Mengumrohkan orang lain padahal dia belum pernah umroh, enggak boleh. Dia harus pernah umroh dulu baru mengumrohkan orang lain. Meskipun boleh lebih dari sekali. Dan dimotivasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kafaratun ma bainahunna. Umroh satu kepada umroh yang lain adalah kafarah untuk dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Berarti umrah boleh sekali. Atau umrah boleh lebih dari sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau mengenai jumlah Nabi Rasul yang